Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketiga adalah tentang bahaya kesyirikan. Akhil karim, tauhid adalah amalan yang paling Allah cintai. Sebaliknya, syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah adalah amalan yang sangat Allah murkai. Allah SWT memang maha pengampun. Akan tetapi bila seseorang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik besar kepada Allah SWT, maka Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Orang tersebut akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT. Sungguh, ini adalah sebuah kerugian yang tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian ini. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah juga berfirman, Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Al-Ma'idah ayat yang ke-72. Oleh karena itu, hati-hatilah saudaraku dengan dosa yang satu ini. Terkadang seseorang terjerumus ke dalam dosa ini sedangkan dia tidak menyadarinya. Bentengilah dirimu dengan perisai ilmu, yaitu ilmu agama. Belajarlah dan berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah dengan sejujur-jujurnya. Semoga Allah SWT melindungi kita dan juga keluarga kita dari perbuatan syirik ini. Itulah halaqah yang ketiga, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhukum Abdullah Rai.